Sini ada pertanyaan, seorang janda beranak satu menikah lagi dengan seorang laki-laki, akan tapi tidak dicatat di lembaga pernikahan KUA. Suatu ketika sang suami pergi ke kota lain selama 2 tahun, kemudian setelah itu dia kembali ke kotanya, akan tapi sejak saat itu sang suami tidak pernah lagi menemui istrinya tersebut, dan dikatakan pada orang-orang bahwa mereka sudah cerai. Apakah hal yang demikian dapat dikatakan sudah jatuh talak, karena sang suami tidak pernah mengatakan pada istrinya secara langsung? Allahul musta'an. Nah, itulah salah satu manfaatnya adanya pemerintah yang mengatur permasalahan pernikahan dan mencatat pernikahan-pernikahan yang ada. Nah, ya, karena sebagian mereka sangat meremehkan penguasa. Penguasa bersalah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Tapi mengurus KTP akhirnya datang juga ke penguasa. Nah, mengurus nikah lapor juga ke Pak Imamnya. Alhasil ma'asyar ikhwah rahimakumullah, tentu yang menetapkan sesuatu hubungannya dengan masalah cerai, ya, masalah khulu' dan yang semisalnya, ini adalah penguasa, mereka yang menetapkan. Dengan bantuan mereka akan memudahkan berbagai proses tersebut. Lalu gimana dengan istri yang demikian? Yani selama 2 tahun, ya, suami juga tidak pernah lagi menemui istrinya. Nah, ya, ditanyakan juga kepada istrinya ini, apakah istrinya ini masih menganggap dirinya sebagai istri dari si fulan? Ya, selama dia masih menganggap, maka statusnya masih suami istri, karena mereka menikah dengan meyakinkan, meskipun tanpa KUA tentunya, tapi dengan wali, ya, dengan wali dari si wanita, mereka menikah dengan suatu yang meyakinkan, maka tidak batal kecuali dengan suatu yang meyakinkan pula, tidak batal kecuali dengan suatu yang meyakinkan pula. Nah, adapun hanya sekedar ini berpisah sekian lama, belum tentu. Ya, meskipun batas seorang meninggalkan istrinya, yaitu batas ila 4 bulan, namun kalau istrinya merelakan, ya, masih tetap berstatus sebagai suami istri. Seorang misalnya pergi talabul ilm, dia menuntut ilmu 10 tahun lamanya, istrinya ridha, ya, tetap saja suami istri, meskipun berpisah sekian lamanya. Nah, akan tetapi kalau kemudian kedua-duanya sudah tidak ada lagi yang menginginkan untuk bersatu, ya, seharusnya ada tasrih, ada penjelasan, ya, dari pihak suami. Nah, untuk mengatakan bahwa saya sudah menceraikan dia. Setelah dia mengucapkan kata cerai, tinggal ditunggu masa iddah. Apabila telah selesai masa iddahnya, baru selesai setelah itu. Jadi harus ada kejelasan. Nah, jangan sampai kemudian ada seorang ingin menikah dengan janda ini, tiba-tiba yang dulu, saya belum menceraikan kok. Ribut. Nah, ya, maka harus ada keyakinan terlebih dahulu. Harus ada keyakinan. Kalau pemerintah mau membantu, ya, repotnya karena ini tidak tercatat. Lapor ke pemerintah, ya, memang tidak ada catatannya kok, gimana? Nah, ini repot juga. Nah, apakah mereka mau memberi bantuan, ya, dalam artian untuk memaksakan kepada wanita laki-laki tersebut untuk berpisah dari istrinya. Nah, atau tasrih dari laki-laki itu, didatangi misalnya, lalu kemudian meminta ada penjelasan, kalimat-kalimat yang jelas yang menunjukkan bahwa dia telah menceraikan. Wallahu ta'ala 'alam.